luka di hatiku membekas perih masih terasa. Ku coba meredam semua yang terjadi, namun tetap saja ku tak bisa. Mungkin terlalu dalam sakit yang kini ku rasa, ku menyesal telah mencintaimu. Semua ini bukanlah yang ku harapkan. Kau berikan cinta sesaat untukku. Ternyata ku salah menilai dirimu. Memang kau tak pantas menjadi milikku. Setelah ku tahu siapa dirimu, semakin besar kebencianku. Musnah sudah harap.